Di saat waktu berhenti mengikuti semua langkah-langkahku, kau adalah satu-satunya yang ku harap hadir dalam hidupku. Di saat mentari berhenti mencoba menghangat di tubuhku, kau adalah satu-satunya yang ku tunggu hadir dalam jiwaku. Lagu cinta untukmu dari lubuk hatiku yang akan selalu kunyanyikan sampai akhir hidupku. Lagu rindu untukmu dari dasar jiwaku yang akan selalu kunyatakan di seluruh hidupmu. Di saat coba menghangati tubuhku, kau adalah satu-satunya menerangi setiap sudut ruang hatiku, memberikan kekuatan dalam setiap langkahku. Kekuatan dalam setiap langkahku.